Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين dan muslimat jamaah tabligh akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para pejabat pemerintah yang kami hormati dan juga para pengurus Masjid Al-Markaz atau Masjid Agung ini yang kami muliakan. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada mereka-mereka yang kekuasaan mereka, kedudukan mereka telah mereka gunakan untuk menjadi sebab terselenggaranya kebaikan besar ini. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jazakumullahu khairan, khairal jaza, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kemudian kita seluruhnya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas majlis yang sangat berberkah ini. Majlis ilmu, tempat untuk mencari ilmu, adalah sebuah majlis yang Nabi alaihi salatu wassalam tegaskan sebagai riyadul jannah, taman dari taman-taman surga. Karena itulah kecintaan terhadap majlis ilmu adalah sebab dari sebab-sebab besar hamba akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapapun yang keluar dengan maksud mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dengan ilmu itu baginya jalan menuju surga. Karena itu di awal pertemuan ini saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah seluruhnya agar pertemuan kita betul-betul sementara, betul-betul semata untuk mencari ilmu. Sebab itulah yang menjadi sebab mulianya majelis ilmu dan mulianya para penuntut ilmu, karena kemuliaan ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ilmu yang sangat mendasar yang harus kita pahami adalah ilmu tentang amanah. Apa itu amanah? Apa hakikat amanah? Untuk memahami amanah, mari kita cermati sebuah ayat yang menjelaskan kedahsyatan amanah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Allah Subhanahu wa taala, pencipta seluruh makhluk, mengkhabarkan kepada kita akan kejadian besar yang pernah terjadi, yaitu kata Allah, sungguh kami telah memperhadapkan, telah menawarkan amanah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, fa'abayna ayyahmilnaha, maka mereka-mereka, makhluk yang sangat tinggi dan luas ini, makhluk yang sangat luas dan kuat kokoh ini, serta makhluk yang tinggi, tertancap kuat kokoh, semuanya abayna, tidak mau memikulnya. Bahkan, wa ashfaqna minha, mereka takut memikulnya. Terus, wa hamalahal insan, dan manusialah yang akhirnya memikulnya. Untuk ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan dua hal penting. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu betul-betul zalim dan betul-betul bodoh. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa amanah pernah menjadi tawaran besar Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa makhluknya. Itu amanah. Langit ditawarkan padanya amanah. Kamu siap memikulnya? Kamu siap bisa menunaikannya? Maka akan kamu dapatkan kemuliaan pahala yang besar. Tapi kalau tidak, kamu akan mendapatkan siksaan. Langit yang sangat tinggi ini, yang luas sekali, 7 jumlahnya, mengangkat tangan, tidak berani memikulnya, takut memikulnya. ditawarkan kepada bumi. Bumi tempat kita berpijak yang sangat luas ini, yang bagaimanapun goncangan yang menimpanya, maka bumi tetap datar, yang menunjukkan tenangnya itu bumi, lapangnya itu bumi. Goncangan apapun di bumi, bencana apapun di bumi, tetap dia akan datar, siap untuk dihamparkan. Tapi saat diperhadapkan padanya amanah, angkat tangan dia, tidak berani dia memikulnya. Bagaimanapun hebatnya penawaran kebahagiaan, pahala dan kemuliaan bagi mereka yang bisa mengembang amanah ini, mereka takut. Gunung, daerah bumi yang merupakan pasak-pasak bumi, penguat-penguat bumi, yang sangat kuat terhunjam di dalam bumi, tinggi, tegar, kokoh di atas permukaan bumi. Makhluk yang sangat tinggi, tegar, kokoh ini diperhadapkan padanya amanah, ternyata angkat tangan juga tidak bisa memikulnya, takut untuk memikulnya. Fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqana minha. Mereka enggan, mereka tidak mau memikulnya, mereka berpaling darinya, bahkan mereka takut terhadapnya. Siapa yang memikulnya? Makhluk kecil yang ada di bumi. Wa hamalahal insan, yang otot-ototnya, bentuknya, dari tiga makhluk ini yang paling kecil gunung. Otot-otot kita tidak sama dengan gunung. Tapi kita justru yang memikulnya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kelebihan manusia dari makhluk-makhluk besar ini, kesiapan mereka untuk memikul amanah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dua hal penting. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu betul-betul zalim. Zalim terhadap dirinya. Zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Terus jahula, bodoh, tidak tahu apa amanah, bagaimana amanah. Sehingga kalimat penutup pada ayat ini merupakan ilmu besar bagi kita pemegang amanah, yang mau tidak mau sebenarnya memang amanah harus kita pegang. Bagi kita para pemegang amanah harus betul-betul memahami bahwa kezaliman dan kebodohan adalah dua perkara yang harus kita perangi, yang harus kita tuntaskan dalam kehidupan kita untuk bisa memegang dan tegar di atas amanah. Tetapi kita pun harus menyadari bahwa asal penciptaan kita, asal keberadaan kita adalah zaluman jahula, zalim dan bodoh. Beratnya ini amanah. Sementara tabiat kita zalim, tabiat kita bodoh, tidak tahu. Sementara harus memikul sesuatu yang langit menyerah, bumi menyerah, Gunung-gunung pun menyerah. Dengan apa kita memikulnya? Sementara harus kita pikul. Sebab itulah maksud keberadaan umat manusia di muka bumi, untuk memikul amanah. Dan ini menunjukkan langit, bumi dan gunung bukan pemeran utama dalam kehidupan ini. Mereka adalah fasilitas. Mereka adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk para pemegang amanah. Dengan apa kita memikulnya? Untuk itu, mari kita dengarkan sebuah hadis yang sangat agung menjelaskan akan hakikat amanah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Beliau berkata, حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. Telah menceritakan kepada kami baginda Rasul alaihi salatu wassalam dua hadith. Saya, kata Hudzaifah, telah melihat satu dari dua berita ini. Dan saya sementara menanti perwujudan berita yang kedua. Haddathana annal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. Bahwa Nabi telah menceritakan kepada kami bahwa sungguh amanah itu turun. Amanah itu turun pada jadri qulubir rijal, pada asal, pada pangkal, pada pondasi, pada akar hati-hati setiap lelaki. Kemudian turunlah Al-Quran. Mereka pun mengetahui dari Al-Quran dan mengetahui dari sunnah. Ini berita pertama. Thumma haddathana arrafil amanah. Kemudian Nabi menceritakan kepada kami tentang terangkatnya amanah. Nabi bersabda, yanamur rajulun nauma fatuqbadul amanatu min qalbi fayadhallu atharaha mitlal waqt thumma yanamun nauma fatuqbadul amanatu min qalbi fayadhallu atharuha mitla atharil majl kajamrin dahrajtahu ala rijlik fanafata fatarah muntabara walaysa fihi shay' thumma akhadha hasatan fadahrajaha ala rijlih fayusbihu an-nasu yatabayyaun fala yakadu ahadun yuaddi al-amana hatta yuqal inna fi bani fulan rajulan amina hatta yuqal lir rajul ma ajladah wa ma adfrah wa ma adrafah wa ma aqalah wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman wa laqad ata alayya zaman wa la ubali ayyukum bay'at wa la in kana musliman la yaruddunahu alayya dinuhu wala in kana nasraniya aw yahudiya la yaruddunnahu alayya sa'i wa ammal yawm fama kuntu ubayi'u minkum illa fulana wa fulana. Kemudian Nabi menceritakan kepada kami tentang terangkatnya amanah. Tertidurlah seorang lelaki dengan satu kali tidur. Di saat tertidurnya, dicabutlah amanah dari dalam hatinya. Dari dalam hati, sebab turunnya amanah pada hati yang paling dasar. Proses tercabutnya ini memberi bekas seperti waqat. Waqat, bekas pada kulit yang sekedar merubah warna. Bekas biasa. Kemudian lelaki itu tertidur lagi sekali tidur. Di saat itu amanah pun tercabut lagi dari dalam hatinya, meninggalkan bekas. Bekasnya seperti akibat dari al-majl. Al-majl, kalau orang kerja pakai tangan mencangkul, membabat dan seterusnya, saking lamanya kerja, membuat luka, tapi belum sampai terkelupas. Dan luka yang seperti ini di dalamnya biasanya terdapat air. Ini majel, seperti jamar. Nabi beri perumpamaan seperti bara. Bara yang kamu gelindingkan dengan kaki kamu. Kalau orang menindang bara dengan kakinya, maka membekas. Bara itu akan menyebabkan bengkak di dalam, yang semakin lama akan muntabira, terangkat bengkaknya. Begitu tercabut kulitnya, tidak ada sesuatu pun, hilang sudah. Saat rusak sudah, sembuh. Kemudian Nabi mengambil hasa, kerikil. Selanjutnya beliau gelindingkan dengan kakinya. Ini apa? Ini langsung praktik Nabi untuk memahamkan lebih dalam bahwa betul-betul seperti itu perumpamaan, iya, al-majl itu. Ini proses terangkatnya amanah. Apa akhirnya? Di pagi harinya manusia pun melakukan jual beli dan hampir-hampir tak seorang pun bisa menunaikan amanah sudah. Sebab sudah terangkat, tercabut. Sampai-sampai dikatakan di kabilahnya, di sukunya si Anu, terdapat satu orang yang sangat amanah. Satu orang saja ditawar. Jadi dalam hitungan suku, hanya satu orang yang dikenal bisa memiliki amanah. sangat amanah. Yang satu orang ini karena langkah sampai-sampai dikatakan ma ajladah, betapa hebatnya dia, kuatnya dia dalam memegang amanah, betapa indahnya dia, hebatnya dalam memegang amanah, betapa berakalnya dia, dipuji-puji. Tetapi ternyata tidak terdapat di dalam hatinya iman walaupun seberat butir khardal. Inilah kondisi saat amanah itu telah tercabut. Jarang sekali dapat orang yang amanah, kalaupun dapat ternyata munafik. Ini kondisi saat tercabutnya amanah total menyeluruh. Setelah itu sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, telah datang kepadaku zaman saya tidak peduli siapa di antara kalian yang saya akan lakukan transaksi jual beli dengannya. Dia tidak peduli. Ketemu orang mau jual beli, terserah. Dia tidak peduli. Ini apa? Ini zaman yang beliau saksikan amanah tertanam, sehingga tidak perlu cari-cari orang, sebab semua yang akan dia jumpai dalam jual beli adalah orang yang dipastikan di atas amanah. Kata beliau, saya sudah alami zaman itu, saya sudah lewati zaman itu, zamannya bersama Nabi dan para sahabat. Saya tidak peduli siapa yang saya jumpai, siapapun di antara kalian yang saya lakukan kerjasama transaksi jual beli. Beliau rinci, di zamannya Nabi ada orang Muslim, ada orang Yahudi, ada orang Nasara. Beliau rinci, kalau dia seorang Muslim, maka sungguh demi Allah pasti agama si Muslim akan mengembalikan amanah itu. Dan kalau dia seorang Nasara atau orang Yahudi, maka sungguh pasti wali, pemimpin, pemilik jual beli itu akan mengembalikan amanah itu. Jual beli di zamannya Nabi biasa yang melakukannya budak dan seterusnya, orang-orang yang disuruh. Kalau dia Yahudi atau Nasara, kata sahabat Salman, maka pasti juga kembali amanahnya. Jujur juga yang saya dapatkan. Kenapa? Sebab pemimpin budak ini yang mengaturnya pasti mengembalikannya. Ini zaman amanah belum terangkat. Adapun hari ini, kata sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, adapun hari ini, kapan hari itu? Saat sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman masih hidup. Berarti masih zamannya siapa? Masih zamannya sahabat. Ini tentunya di akhir-akhir kehidupan sahabat Salman. Adapun hari ini, kata beliau, maka saya tidak akan melakukan jual beli di antara kalian kecuali hanya kepada si Anu dan si Anu. Ini di zamannya sahabat Salman. Padahal sahabat Salman bilang di atas apa? Saya masih menanti yang kedua. Berarti belum terjadi? Belum terjadi? Belum terjadi yang kedua. Apa hadits yang kedua? Terangkatnya amanah secara total. Itu belum terjadi. Tetapi itu pun dari ilmu dan dari apa yang dilihat oleh sahabat Salman serta waraknya sahabat Salman, beliau di zamannya sudah memilih-milih orang-orang yang bisa diajak jual beli, yang lainnya dia tidak berani. Kalau sudah demikian keadaan di zaman sahabat Salman, terus bagaimana lagi amanah di zaman kita? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita cermati lebih dalam hadis tentang amanah ini. Dalam hadis ini nampak jelas bahwa Nabi alaihi salatu wassalam langsung menceritakan. Para ulama mengatakan ilmu yang datang dari Nabi itu mempunyai banyak sebab. Ada yang melalui pertanyaan baru Nabi jelaskan. Ada juga tanpa melalui pertanyaan Nabi langsung jelaskan. Yang ini masuk dalam kategori kedua, tanpa melalui pertanyaan Nabi langsung jelaskan. Kenapa? Penting dan sangat pentingnya perkara amanah ini. Nabi menjelaskan tentang amanah dua hal: tertanamnya, turunnya amanah, terangkatnya dan lenyapnya amanah. Turunnya amanah, Nabi jelaskan turun pada hati manusia yang paling mendasar. Pada jadri qulubir rijal. Jadr, akarnya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan maha baiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita yang membebankan amanah kepada kita dan memang memasukkan amanah di dalam diri kita, ditempatkan pada posisi yang paling kuat. Baik, menunjukkan baiknya Allah. Coba seandainya amanah Allah letakkan hanya sekedar di atasnya hati, ya. Kalau yang seperti ini mungkin hanya sekedar ditiup-tiup, sudah langsung lenyap. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan amanah dalam hati-hati lelaki, itu langsung di akar hati kita. Supaya dia tertanam kuat dan paling kuat di dalam hati. Ini mirip dengan fitrah. Ini mirip dengan tabiat. Dan ini modal dasar yang pertama yang dengannya kita bisa memikul amanah. Karena Allah turunkan kepada kita memang di tempat yang paling kuat di dalam hati kita, di dalam diri kita. Syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan amanah ini memang pada tempat yang terkuat. Kesyukuran kepada Allah akan semakin hebat ketika kita lanjutkan. Thumma nazzal al-Quran, kemudian Al-Quran turun. Maka mereka pun mengetahui dari Al-Quran, mengetahui dari sunnah Nabi. Saat turun Al-Quran, dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menjelaskan Al-Quran, lafadznya, maknanya, dan menafsirkannya, sehingga lahirlah sunnah Nabi. Saat turunnya Al-Quran, dua wahyu yang turun, kitab Allah dan sekaligus wahyu yang kedua, sunnah Nabi, yang dikenal dengan kata hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Kitab. Wah, dan perhatikan, bukan hanya Al-Quran yang Allah turunkan, wa anzalallahu alaikal kitabah, Allah turunkan kepada engkau ya Muhammad kitab, itu Al-Quran. Wah, dan apa yang kedua? Wal hikmah. Ini ayat ini. Makanya Nabi mengatakan, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah kata Nabi, saya itu diberi Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersamanya, yaitu sunnah Nabi. Makanya Nabi di akhir-akhir hayatnya menegaskan, taraktu fikum syai'ain, saya tinggalkan pada kalian dua hal, lan tadillu abada, kalian selamanya tidak akan pernah sesat, ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh terhadap dua hal itu. Apa dua hal yang Nabi sebutkan? Kitab Allah, kitab Allah, wa sunnati, dan sunnahku. Ayat dan hadith-hadith ini sama maknanya, menjelaskan dua yang Allah turunkan. Apa hubungan turunnya Al-Quran dan sunnah dengan turunnya amanah? Lihat kalimat fa'alimu, mereka pun memahami, mereka pun mengerti. Dari Al-Quran dan dari sunnah, mengerti apa? Mengerti amanah, memahami amanah, tahu amanah dengan sehebat-hebatnya, serinci-rincinya, sehingga mereka semakin yakin. Sebab kata ilmu bermakna yakin. Mereka pun semakin yakin terhadap amanah itu. Jadi amanah turun menjadi tabiat, fitrah, itu modal besar. Dan kapan dia seorang muslim di atas Quran dan sunnah, maka Quran dan sunnah ini akan semakin menguatkan amanah, memperhebat amanah. Inilah dua modal besar yang dengannya hamba siap memegang amanah, yang dengannya dia akan memposisikan dirinya mengalahkan langit yang tujuh, mengalahkan bumi yang luas, mengalahkan bumi yang kuat dan tegar. Sebab dengan kekuatan itu kita bisa memikul amanah, sementara langit tidak bisa. Ini kedahsyatan manusia. Ini kedahsyatan manusia. Mampu memikul amanah. Kedahsyatan ini bukan sangkaan, nyata. Sahabat Sa'ad, salah seorang sahabat Nabi, saat meninggalnya arsy-Nya Allah bergetar. Arsy-Nya Allah bergetar. Kita tahu arsy, hadith tentang arsy hanya satu hadith yang sahih yang diteliti oleh ahli hadith, yang sahih dipertanggungjawabkan dari Nabi tentang arsy. Luasnya langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi yang ada dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursi Allah melingkup langit dan bumi, sangat luas itu kursi, mengalahkan langit dan bumi. Kata Nabi, luasnya langit dan bumi jika dibandingkan kursi seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Kecil sekali itu langit dan bumi. Sekarang arsy, luasnya kursi, kursi, luasnya kursi jika dibandingkan dengan arsy, maka kursi itu seperti gelang juga yang dilempar di tengah padang pasir. Dan sahabat saat kematiannya mampu menggetarkan arsy-Nya Allah. Ini akhir perjalanan hidup para pemegang amanah. Hidupnya dia pikul amanah dan terus dia pegang itu amanah kembali kepada Tuhannya. Amanah itu kedahsyatan hidup manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita lanjut, maka saya mau tanya, dan kita perlu tahu, apa itu amanah? Allah tawarkan amanah, dari tadi kita bahas ini. Tidakkah antum bertanya, apa itu amanah? Tidakkah antum bertanya, apa itu amanah? Amanah mempunyai setidak-tidaknya dua asal makna penggunaan dalam syariat Islam. Secara umum di tengah masyarakat kita, kalau dibilang ini amanah, berarti apa? Sesuatu yang merupakan lawan dari khianat. Tidak boleh khianati. Harus sampai. Ini amanah. Tidak boleh ada khianat. Amanah lawan dari khianat. Banyak-banyak kita pahami barang atau sesuatu. Uang. Titipan. Ini saya titip, amanah ya, berarti harus dijaga. Ini amanah. Saya insya Allah kembali selama sebulan. Sebulan kemudian saya kembali. Amanah. Artinya apa? Tidak boleh ada khianat di dalamnya. Jaga. Kembalikan kepada saya. Dijaga barang ini. Atau ini ada sesuatu, tolong sampaikan ke Pak Ali misalnya. Amanah. Berarti harus sampai. Jangan dibuka-buka. Amanah. Tidak boleh dibuka-buka. Ini makna amanah, lawan dari khianat. Sesuatu yang harus dijaga, yang harus sampai kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sungguh Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada ahlinya. Tayyib, ini makna amanah sempit. Sementara makna amanah dalam ayat, inna aradnal amanah, sungguh kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi. Dan juga hadis ini, ditanamkannya amanah di dalam hati dan dicabutnya amanah di dalam hati juga. Amanah di sini adalah agama seutuhnya. Mari saya bacakan keterangan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini ulama dari madhab Syafi'iyah, masuk dalam kategori ulama madhab Syafi'iyah yang paling terkenal sedunia. Ini Imam An-Nawawi. pengarang Riyadus Salihin, terkenal Indonesia, oh terkenal, pensyarah Sahih Muslim, kitab hadis yang tersahih, kitab yang tersahih setelah Al-Quran, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Muslim disyarah, dijelaskan kandungan-kandungannya oleh Imam An-Nawawi. Ini keterangan Imam An-Nawawi. Beliau nukil dari banyak ulama. Beliau berkata, adapun amanah, fadzahir annal murada biha at-taklif alladhi kallafallahu ta'ala bihi ibadah wal ahdu alladhi akhadahu alaihim. Adapun amanah, kata beliau, maka yang dimaksudkan adalah tanggung jawab yang Allah tanggungkan kepada kita. Amanah adalah janji yang Allah telah ambil perjanjiannya kepada kita. Di dalam ruh sudah ada perjanjian. Alastu bi rabbikum. Kita masih ruh. Belum ada wujudnya, sudah ada janji dari Allah. Bukankah saya Tuhan kalian yang kalian akan sembah? Kita semuanya mengatakan bala, syahidana, benar, Engkaulah yang kami sembah, kami bersyahadat. Ini amanah untuk hidup di atas Islam, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata, tegak di atas agama. Imam An-Nawawi menegaskan, berkata Imam Abul Hasan Al-Wahidi tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Dan perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa amanah adalah al-fara'id, kewajiban-kewajiban, allati iftaradaha Allah ta'ala 'alal ibad, kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba. Berarti beliau memahami amanah yang disebutkan dalam ayat adalah amanah yang disebutkan dalam hadis, dan itu adalah penafsiran sahabat Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi, sahabat Nabi yang memang didoakan khusus oleh Nabi supaya diberi kedalaman ilmu tentang tafsir Al-Quran. Abdullah ibn Abbas, dia menafsirkan amanah seperti itu pula. Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, murid sahabat yang sangat terkenal, beliau mengatakan amanah adalah huwad-din, wad-dinu kulluhu amanah. Amanah adalah agama, agama seluruhnya adalah amanah. Berkata Abu'l-Aliyah masuk dalam kategori tabi'in yang terkemuka. Beliau mengatakan, al-amanatu ma umiru bih wa ma nuhu anhu. Amanah adalah semua yang diperintah dan semua yang dilarang. Itu amanah. Ini yang ditawarkan ini. Berkata Muqatil, tabi'in terkenal ahli tafsir, al-amanatu at-ta'ah. Amanah adalah ketaatan. Berkata Al-Wahidi, wa hadha qawlu aktsaril mufassirin. Dan ini adalah penafsiran kebanyakan ahli tafsir. Beliau berkata, Fal amanah, kalau begitu amanah adalah fi qauli jami'ihim, dalam pendapat mereka seluruhnya adalah at-ta'atu wal fara'idul lati yata'allaqu bi ada'iha ath-thawab wa bi tad'i'iha al-iqab. Amanah adalah ketaatan, kewajiban-kewajiban, perkara-perkara yang berhubungan dengan kalau dilaksanakan dapat pahala, dan kapan disepelekan, disia-siakan, maka akan dapat siksaan. Sahibut Tahrir mengatakan, amanah yang disebutkan dalam hadith Hudzaifah adalah amanah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna aradnal amanah, dia adalah ainul iman, hakikat keimanan. Baik, saya rasa ini cukup. Semua keterangan ulama terbesar terhebat dalam Islam, mulai dari zamannya sahabat, tabi'in, terus sampai Imam An-Nawawi, semuanya menegaskan apa? Amanah itu apa? Agama, kewajiban. Ada titipannya orang, harus sampai, itu bahagian amanah, sebab bahagian dari perintah. Jangan sampai hilang, haram, jaga, itu bahagian amanah, sebab bahagian dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Kalau begitu, jabatan amanah, sebab ada perintah Allah, ada larangan Allah di situ. Kepegawaian amanah, ada perintah Allah, ada larangan di situ. Jual beli amanah, ada perintah Allah, ada larangan di situ. Solat amanah, ada perintah, ada larangan di situ. Puasa amanah, ada perintah, ada larangan. Mandi janabah, saya sebut mandi janabah, solat dan puasa, sebab ada hadith khusus menyebutkan solat adalah amanah, puasa adalah amanah. Mandi janabah disebut khusus, itu amanah. Sebab orang mandi atau tidak, siapa yang tahu? Orang mandi atau tidak, siapa yang tahu? Berarti betul-betul kembali kepada tanggung jawab, amanah. Anak istri amanah, sebab ada perintah, ada larangan, ada agama di situ. Ini amanah. Yang membedakan manusia dengan langit, manusia dengan bumi, manusia dengan gunung, yang mengangkat manusia lebih hebat dari langit, karena itu pemilik amanah, akhir perjalanannya di atas langit, surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang menyia-nyiakan amanah, maka dia berada di daerah bumi yang paling rendah, neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada hadith Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anhu tentang amanah tadi. Cermati secara seksama, dan sehebat-hebat pencermatan adalah dengan menghadirkan hati, kemudian telinga dipasang, dan jangan terpengaruh dengan kiri kanan kita. Dalam hadith Hudzaifah ibn al-Yaman, Nabi telah memahamkan kepada kita kekuatan kita dalam menerima amanah. Satu, karena Allah turunkan amanah itu memang langsung di akar, di dalam hati kita yang paling dasar. Sementara amanah itu tadi apa? Amanah itu apa tadi? Perintah Allah, larangan Allah, agama. Berarti apa? Setiap lelaki itu sudah lahir di atas kekuatan menerima amanah. Kekuatan menerima amanah. Kemudian hubungkan dengan akhir ayat amanah. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu apa? Zalim. Tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti tidak bisa amanah. Jahula, bodoh. Dia tidak akan bisa menunaikan amanah. Itu asal manusia pula. Sementara Allah katakan diturunkan amanah langsung di dalam hati yang paling mendasar. Dan Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan lahir di atas fitrah. Fitrah itu mirip dengan amanah, kemampuan menerima perintah dan larangan, menerima Islam. Ini modal kita yang paling mendasar, modal utama kita. Sekedar ini orang sudah bisa menunaikan amanah. Sebab yang dilihat oleh sahabat Hudzaifah, orang Yahudi bisa menunaikan amanah, orang Nasara bisa menunaikan amanah, bisa menunaikan amanah. Sementara mereka hanya punya kekuatan apa? Hanya punya kekuatan asal diturunkannya amanah itu dan belum tercabutnya amanah. Kita punya kekuatan lebih, keimanan terhadap Quran, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita punya ilmu Al-Quran, kita punya ilmu hadis Nabi. Yang mana kata Nabi, fa'alimu minal Quran wa'alimu minas sunnah. Menegaskan bahwa kekuatan amanah bertambah, semakin kuat, semakin hebat dengan bertambahnya ilmu Quran, ilmu sunnah, dengan semakin bertambahnya amalan dari ajaran-ajaran Quran, amalan dari petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Semakin kuat seseorang di atas Quran dan sunnah, akan semakin hebat dia di atas amanah. Ini modal besar. Kalau kita pahami ini, berarti orang mendekati Al-Quran, mau berQuran, itu harusnya apa? Mau berQuran, mau mendekati Al-Quran, itu harusnya apa? Harusnya punya daya tarik. Ya tidak? Ayo saya tanya, benar tidak ucapan saya? Setiap lelaki harusnya, setiap orang yang lahir harusnya, ketika dibacakan Al-Quran harus tertarik. Ya tidak? Kenapa? Sebab dasar amanah itu sudah turun, fitrah itu lahir. Setiap orang lahir di atas fitrah. Dan ini semuanya apa? Sangat kuat hubungannya dengan Quran, yang sejalan dengan fitrah. Coba lihat hadis itu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua lahir di atas fitrah. Semua lahir di atas fitrah. Terserah siapa bapaknya. Orang Muslim, orang Yahudi, orang Nasara, orang Hindu, orang Cina, siapapun bapaknya, pasti lahir di atas fitrah. Terus fa abawa, maka kedua orang tuanya kata Nabi, yuhawwidani, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, atau menjadikan dia Nasara, au yumajjisani, atau menjadikannya Majusi, penyembah api, penyembah api dan kegelapan. Kenapa Nabi tidak sebutkan menjadikannya Islam? Kenapa Nabi tidak sebutkan? Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Islam. Sebab Nabi hanya menjelaskan yang keluar dari fitrah. Nabi tidak perlu mengatakan maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Islam, sebab fitrah itu adalah Islam. Dan kita dilahirkan di atas fitrah. Di situ amanah. Hebatnya Allah turunkan amanah langsung di akarnya hati, di tempat yang paling hebat pada fitrah kita. Berarti jamaah, kekuatan amanah untuk bertahan itu sangat hebat. Tetapi kalau kita lihat hadisnya Nabi, ternyata masih di zamannya sahabat, amanah sudah bagaimana? Sudah luar biasa mengerikannya itu amanah. Masih di zamannya sahabat, sudah luar biasa mengerikannya amanah. Terus bagaimana lagi di zaman kita? Padahal amanah belum terangkat. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, saya masih menunggu yang kedua. Berarti belum terjadi yang kedua, terangkatnya amanah secara total. Tapi kenapa sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman sudah memilih-milih orang? Karena sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman sangat wara, sangat berhati-hati. Perlu dipahami, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman punya keistimewaan yang kurang dimiliki oleh banyak sahabat. Hanya sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman punya banyak tentang ini. Apa itu? Ilmu tentang bahaya. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman bilang, saya dulu bersama Nabi, apa yang saya tanya? Saya tanya tentang bahaya-bahaya. Jadi yang dia tanya bahaya-bahaya. Sahabat-sahabat lain bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Kalau saya tanya bahaya-bahaya. Kalau setelah Islam ini bahaya apa selanjutnya ya Rasulullah? Oh, tanya, bahayanya apa? Oh, ilmunya sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman tentang bahaya sangat kuat. Karena itu, nama-nama orang-orang munafik Nabi titip sama sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Bukan sama Abu Bakar, bukan sama Umar. Tapi ini nih, sama sahabat yang kuat ini. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman sangat dahsyat ilmunya tentang bahaya. Dan amanah, dan terangkatnya amanah, ini termasuk bahaya khusus yang banyak orang lalai darinya. Lihat jamaah, bagaimana amanah terangkat? Bagaimana amanah terangkat? Saat kita tertidur. Ayo, saat tertidur punya kekuatan tidak? Hah? Dan bagaimana terangkatnya amanah? Lihat tadi, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit terangkatnya amanah. Terangkat. Kemudian lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Sampai lenyap. Saat orang terbangun, tidak bisa sudah menunaikan amanah. Tidak bisa sudah sholat. Tidak bisa sudah berpuasa. Yang ada dalam pikirannya hanyalah khianat dan khianat. Cermati perumpamaan al-wakat. Begitu amanah tercabut, membekas wakat. Wakat itu bekas yang mengakibatkan berubah warna. Berubah warna. Para ulama mengatakan seperti itulah amanah tercabut. Warna amanah terang, bercahaya. Begitu amanah tercabut, berubah menjadi gelap. Gelap. Hitam. Dan bekas semakin dihantam, maka semakin besar. Lukanya semakin. Semakin membekas, membuat nanah di dalam. Ketika semakin rusak, begitu dibuka, hilang. Sudah berganti kulit yang baru. Berganti orang yang lain, tempatnya itu amanah. Nabi perumpamakan seperti apa? Menindang bara. Bagaimana orang menindang bara? Akan membekas hitam. Iya. Bara yang bercahaya, lambat atau cepat, itu akan lenyap. Iya. Terus bagaimana efek pada kaki kita? Luka. Yang lukanya ketika sudah sembuh akan lenyap. Seperti itu perumpamaan lenyapnya amanah. Sedikit demi sedikit cahaya amanah akan redup, menghitam. Iya. Sampai akhirnya lenyap. Berarti jamaah, terangkatnya amanah tidak sekaligus. Allah Maha Baik. Allah inginkan kita sadar bahwa ada amanah yang sudah lenyap. Kita sudah bisa lihat keadaan diri kita. Lihat pembahasan amanah gimana tadi? Semua perintah, semua larangan, ukur. Saat terdengar azan, ayo, ini amanah dari Allah, kita tunaikan. Rajin atau tidak? Kalau rajin, berarti amanah untuk sholat masih tertanam. Tapi jangan buru-buru. Saat dititipi uang, bertahan tidak itu uang. Saat meminjam, kita jujur mau kembalikan atau tidak? Saat jadi pegawai, pegawai digaji sesuai dengan apa? Waktu. Kalau di Saudi, waktu. Jam sekian sampai jam sekian. Kerja sebagai guru misalnya. Para ulama berfatwa haram guru ini berjual beli selama waktu ini. Haram. Sebab dia sudah digaji untuk kerja sebagai guru di waktu ini. Tidak boleh ada kegiatan lain. Amanah. Dia telah khianat terhadap negaranya. Mencuri waktu. Khianat waktu. Pedagang, penjual sayur, penjual ikan, amanah dalam timbangan, amanah terhadap barangnya. Anak istri kita amanah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian amanah dari api neraka. Sehebat-hebat amanah yang dipegang oleh seseorang adalah amanah negara. Presiden, oh luar biasa amanahnya. Sebab kapan ada satu orang sesat di bawah lingkup presiden dan presiden biarkan, dosanya ikut juga. Lihat amanah ini. Amanah harus digandengkan dengan kekuatan. Kalau berhubungan dengan amanah, mengatur orang, jabatan dan semacam itu. Cermati ini. Bukan sekedar jujur. Kalau amanah yang berhubungan dengan mengatur orang, menguasai orang, memerintah, bukan sekedar jujur. Nabi memberi nasihat khusus kepada sahabatnya yang dia cintai. Sahabat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar. Termasuk orang-orang yang pertama masuk dalam Islam. Sahabat Abu Dzar. Dari kalangan penduduk Madinah termasuk yang sangat hebat dalam Islam. Sahabat Abu Dzar. Bukan penduduk Madinah. Di awal-awal Islam. Sahabat Abu Dzar. Nabi mengatakan karena cintanya kepada sahabat Abu Dzar, kata Nabi, jangan sekali-sekali kamu menjadi wali, menjadi penguasa terhadap dua orang. Jangan. Untuk dua orang, Nabi suruh Abu Dzar jangan. Kekuatan sholatnya, ibadahnya Abu Dzar sulit ditandingi di kalangan sahabat. Tapi Nabi bilang, jangan kamu berkuasa. Jangan sekali-sekali kamu berkuasa. Kenapa? Nabi mengatakan, saya melihat kamu lemah. Ada orang dari sisi amanah terdengar waktu sholat, oh luar biasa. Dia bisa sholat sampai kaki bengkak, hebat luar biasa. Tapi kalau disuruh mengatur orang, dia tidak bisa. Dia tidak bisa kontrol dirinya. Itu perlu kekuatan. Tapi di sisi lain, Nabi menugaskan Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid memegang panglima perang. Sementara dari sisi sholat dan semacam itu, Abu Dzar lebih daripada Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid sampai-sampai pernah membuat Nabi mengatakan, Khalid ibn al-Walid pernah berbuat sesuatu sampai-sampai Nabi mengatakan, saya berlepas dari perbuatan Khalid ibn al-Walid. Lihat, Nabi berlepas. Itu kalimat berlepas menunjukkan, woi, luar biasa itu. Tetapi tetap Khalid ibn al-Walid diberi kekuatan. Sebab apa? Amanah dari sisi ini, maslahah untuk kaum muslimin lebih besar dimunculkan melalui tangan Khalid ibn al-Walid. Setelah meninggal Nabi, Abu Bakar As-Siddiq tetap memakai Khalid ibn al-Walid sebagai panglima di beberapa peperangan. Cocok. Abu Bakar As-Siddiq punya kelembutan yang sangat hebat. Khalid ibn al-Walid punya kekuatan kedahsyatan yang hebat. Ketemu. Tapi ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkuasa, Khalid ibn al-Walid diturunkan. Iya, jadi prajurit biasa. Diganti dengan sahabat Ubaidah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah seperti Abu Bakar As-Siddiq kelembutannya. Tapi ketemu dengan keras dan kuatnya Umar. Kenapa Umar ganti? Sebab ketemu sama-sama keras. Umar sudah keras, ketemu Khalid ibn al-Walid, oh bahaya nanti pasukan. Itu siasah dalam hal amanah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi sangat-sangat luar biasa dalam amanah. Kisah singkat mengakhiri pertemuan singkat kita. Saat sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam di perang Jamal, Zubair ibn al-Awwam satu dari 10 orang yang disebut oleh Nabi pasti masuk surga. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Uthman masuk surga, Ali masuk surga, Zubair ibn al-Awwam masuk surga. Ini satu di antaranya. Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu itu sudah diberi firasat dalam peperangan ini dia meninggal. Maka apa kata beliau? Wa inna min akbari hammi ladaini. Dia beritahu kepada anaknya Abdullah ibn Zubair, anak pertama yang lahir dalam Islam, lahir dalam hijrah. Anaknya Zubair dengan Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia beritahu kepada anaknya, sungguh yang paling besar kekhawatiranku adalah pinjamanku. Pinjaman. Padahal ini orang apa? Dia sudah jamin, sudah dijamin. Dia tahu dirinya masuk surga. Dia tahu dirinya masuk surga. Tapi ternyata saat dia mau meninggal, apa yang paling dia takutkan? Pinjamannya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan Semua dosa bisa digugurkan dengan berjihad di jalan Allah. Semua perkara bisa digugurkan dengan berjihad di jalan Allah, kecuali satu, amanah. Amanah harus dituntaskan sebab berhubungan dengan haknya orang. Barangnya orang, waktunya orang, ininya orang, oh itu harus dituntaskan. Pegawai-pegawai jangan curi waktu, jangan curi uang, jangan curi, jangan sekali-sekali. Pedagang-pedagang, oh hati-hati curang, amanah. Sebab jangankan manusia, wa idzal wuhushu husyirat, dan ingatlah ketika binatang-binatang pun dibangkitkan di hari kiamat. Binatang juga dibangkitkan. Dalam sebuah hadis dibangkitkan kambing yang dipatahkan tanduknya dengan kambing yang mematahkannya. Dihukum juga. Yang mematahkan tanduknya dihukum, tapi tidak sama dengan manusia. Allah hanya mengatakan kuni turaba, jadi kamu tanah, jadilah tanah. Di sanalah manusia mengatakan ya laitani kuntu turaba, duhai seandainya saya juga tanah. Manusia mau jadi seperti binatang, dihukum jadi tanah juga. Sementara sekarang jangankan di mau jadi binatang, dipanggil dengan nama binatang saja marah dan tidak akan mau. Lihat amanah. Zubair ibn Awam mengatakan saat mau meninggal, dia tahu dirinya mau meninggal, yang paling mengkhawatirkan saya adalah pinjamanku. Karena itu dia nasihatkan betul Abdullah ibn Zubair, ambil uangnya, bayarkan betul pinjamannya. Dan bagaimana Abdullah ibn Zubair menjalankan wasiat bapaknya? Dia jual tanahnya, dia bayarkan pinjamannya yang ada di kota Madinah. Setelah dia kumpul semua orang, dia bayar. Ada hasil penjualan tanah sisa bapak. Iya, datang saudari-saudarinya, kerabatnya yang ahli waris, sekarang bagikan warisannya. Kata Abdullah bin Zubair, tidak. Iya. Kata beliau, tidak, demi Allah saya tidak akan bagikan di antara kalian sampai saya harus menyeru di musim haji selama 4 tahun. Sebab Zubair ibn al-Awwam ini sahabat Nabi yang ikut dalam banyak peperangan-peperangan di berbagai negeri. Otomatis di setiap negeri dia punya apa? Punya transaksi jual beli di situ. Anaknya khawatir ada pinjamannya di negeri-negeri itu. Dan kapan penduduk negeri datang? Nanti di musim haji. Setiap musim haji, tahun pertama dia umumkan. Siapa yang punya pinjaman? Siapa yang Zubair ibn al-Awwam punya pinjaman kepadanya? Datang kepada kami, kami akan bayar. Tiap musim haji. Lewat haji kedua, ketiga, keempat, nanti setelah itu baru dia bagi kepada saudari-saudarinya, kerabatnya, ibu-ibunya, baru dia bagi warisan ini. Lihat bagaimana mereka memegang amanah. Sebab ini jamaah, perkara akhirat, selamat tidaknya kita di akhirat. Mari jamaah, sebelum malakul maut datang menjemput kita, maka kokohkan langkah kita dalam hidup di muka bumi. Cermati betul itu amanah. Saya tutup dengan mengingatkan dua hal yang Allah ingatkan di akhir ayat amanah. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia zalim lagi bodoh. Apa maksudnya? Maksudnya, mau selamat kokoh dalam amanah, maka adillah. Dan terus tambah keadilan kita. Berusaha adil dan terus adil. Adil terhadap diri, jangan zalimi diri. Adil terhadap anak istri, jangan zalimi. Adil terhadap waktu, jabatan kita, jangan zalimi. Adil terhadap harta titipan, jangan sekali-sekali ada kezaliman. Berusaha adil. Itu penyelamat untuk bisa di atas amanah. Yang kedua, bodoh. Apa artinya? Untuk hebat di atas amanah, kita perlu ilmu. Ilmu. Semakin berilmu hamba, semakin kuat di atas amanah. Siapa yang betul-betul hebat solatnya, pasti yang paling banyak ilmunya tentang solat. Siapa yang betul-betul hebat memegang pinjaman, pasti yang betul-betul hebat dalam perkara itu. Siapa yang betul-betul hebat dalam berkuasa, pasti yang betul-betul hebat ilmunya tentang apa yang dia kuasai. Ilmu. Tambah ilmu dan terus perhebat ilmu kita, agar supaya amanah ini terus bisa kita pegang sampai malakul maut datang menjemput. Ingat, pasti terjadi pencabutan amanah saat kita tidur. Karena itu, mau tidur, baca doa yang baik. Supaya amanah, sehebat-hebat bacaan doa, Al-Quran baca. Sebab Al-Quran itu lengket dengan amanah. Ini diantara nasihat para ulama. Perbaiki doa tidur, perhebat doa tidur, cermati doa tidur itu, yakini doa tidur itu, itu akan mengukuhkan amanah dan tidak akan meninggalkan kita saat kita perlukan. Ini beberapa hal tentang amanah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim katira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.